لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أسباب الفتن، sebab-sebab terjadinya fitnah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitan ini. Qala rahimahullahu taala وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة إلى متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بأمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kalian nantinya jika sekiranya kalian diliputi oleh fitnah? Labisah, libas itu pakaian. Pakaian itu kalau kita pakai meliputi kita, membungkus kita. Bagaimana kalau kalian diliputi nanti oleh fitnah? Yarbu fihas saghir, akan menjadi besar anak kecil dalam fitnah itu, dan menjadi tua orang besar dalam fitnah itu. Dan fitnah itu sudah dijadikan sunnah, dijadikan kebiasaan. Yajrin nasu alaiha, orang memberlakukannya. Faidah guyira min hasyai, kalau dirubah kebiasaan itu, orang pun mengatakan turikati sunnah. Jadi, sudah ditinggalkan sunnah, yang pada hakikatnya adalah fitnah. Kila mata ada kaya Abu Abdurrahman. Maka ada orang yang bertanya, kapan gerangan waktu itu terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Qala idza kathura qurra'ukum, kalau qurra sudah sangat banyak, penghafal-penghafal Quran banyak. Wa qala fuqaha'ukum, tapi orang yang faqih terhadap Quran itu sangatlah sedikit. Orang banyak, bukan kita mengecilkan barakallahu fikum dan merendahkan usaha upaya agar supaya orang bisa dan banyak yang mampu membaca Al-Quran, bukan. Cuma yang disayangkan di sini adalah berkurangnya fuqaha, orang yang paham tentang Al-Quran, yang bisa baca Al-Quran, bahkan yang menghafal Al-Quran mungkin banyak, tapi pada saat itu nantinya faqihnya sangatlah sedikit. Wa kasurat amwalukum, dan ketika itu harta-harta kalian berlimpah banyak. Wa qalla umanaukum, cuman orang amanahnya sangat sedikit. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia pun dicari, dikejar dengan amalan-amalan akhirat. Barakallahu fikum. Orang banyak melakukan kebaikan sekedar pencitraan. Sekedar pencitraan, berbagi, bersedekah, menolong, memberi. Cuma sekedar jadi konten. Barakallahu fikum. Atau sekedar pencitraan bahwa dia peduli terhadap orang-orang miskin, peduli terhadap rakyat jelata, suka membantu, suka menolong, ujung-ujungnya minta dipilih. Pencitraan itu bahasa kerennya. bahasa syar'inya riya. Karena semua kegiatan-kegiatan baiknya pengen dipublikasikan, pengen dipertontonkan, pengen semua orang tahu. Namanya ultumisatid dunia bi amalil akhirah. Wa tufuqihad li ghairid din, dan orang pun belajar bukan untuk agama. Kata asy-syarih, hadza atharun adzimun min kalami Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah asar. Yang tadi sudah belajar mustalah asar ya, ucapan sahabi dinisbahkan kepadanya. Dari asar yang agung dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, as-sahabiyyu al-jalil, sahabat yang mulia. Qulu kaifa antum, ay kaifa yakunu halukum? Bagaimana keadaan kalian? Ay kaifa takunun? Bagaimana kondisi kalian nantinya? Qulu idza labisatkum, hakadah. Taib labisatkum fitnatun. Kalau kalian di taib halatatkum, yani kalian diliputi, barakallahu fikum, atau dicampuri fitnatun yarbu alaiha as-saghir, yakni yanshau alaiha al-athfal, menjadi besar anak-anak kecil dalam fitnah itu. Wa yahramu fiha al-kabir, dan menjadi tua orang-orang besar. Ay yakburu wa lam tughayyar hatta tastaqirra wa yadunnu hal juhalu sunnatan. Penyimpangan itu, kejelekan itu terus ada tanpa ada yang merubahnya, tanpa ada yang mengingatkannya, sampai menjadi kuat kokoh kebiasaan buruk itu, kebid'ahan itu, penyimpangan itu, sampai-sampai orang-orang bodoh pun menganggap itulah agama, itulah sunnah. Sehingga dia tidak tahu dari agama ini kecuali apa yang ada dia lakukan, yang dilakukan oleh orang kampungnya dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Mereka akan bilang, orang tahu, orang jadi orang yang sebegini, no? Dari dulu sebegini, begini, no? Barakallahu fikum. Wa qawlu idza fa idza ghayyara minha syai' qila turikat sunnah. Kalau dirubah kebiasaan buruk itu, kebid'ahan itu, penyimpangan itu, mereka akan mengatakan sunnah, tuntunan sudah dirubah. Yaitu tutakhadhu sunnah bid'ah, wal bid'atu tutakhadhu sunnah. Baik, tutakhadhu sunnah bid'ah, bid'ah di sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Wa sayakunu hadha fi akhir zaman, dan akan terjadi nanti di akhir zaman. Fa idza ma da'ahum an-nas ila sunnatir rasul qalu hadha mubtadi' aw khariji. Barakallahu bikum. Kalau nanti ketika kebid'ahan sudah merajalela dan menjadi kebiasaan dan dianggap bagian dari agama, bahkan agama, ketika ada seorang mengajak manusia kembali ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun akhirnya menuduh penyeru sunnah itu sebagai mubtadi', ahlu bid'ah, atau khawariji, atau orang khawarij, atau wahabi, dikira ini aliran keras, ini wahabi, ini ekstrim, ini sekuler, apa untuk orang-orang yang dianggap barakallahu bikum, berbagai macam julukan-julukan untuk orang yang menyeru kebenaran. Karena orang-orang kebanyakannya tidak tahu kecuali apa yang mereka lakukan selama ini secara turun-temurun. Subhanallah. Akhirnya penyeru sunnah yang sesungguhnya dikatakan mubtadi, khariji, wahabi. Wa yulaqibunahu bil khabin syani'ah. Mereka-mereka pun akan menjulukinya dengan julukan-julukan keji. Li'annahu khalafa ma 'alaihin nas. Karena ajakan dan seruannya menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan orang kebanyakannya. Ilman bi annal matluba huwa ar-ruju' ila kitabillah ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa yang dituntut dari kita semuanya si penyerunya dan yang diseru, semua dituntut untuk kembali kepada kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama alaihin nas, bukan kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan orang. Padahal ala anna ma alaihin nas la yutakhadhu hujjah ma dama mukhalifan lima jaa fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Padahal ala ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi kebiasaan manusia tidak bisa dijadikan hujjah. Selama kebiasaan manusia itu berselisihan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa in tatawala zamanuha aw tawarathahan nas, walaupun kebiasaan buruk itu, kebid'ahan itu sudah lama sekali. Barakallahu fikum. Saling mewarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Fala ibrata biha. Maka kebid'ahan, penyimpangan, kesalahan itu tidak bisa dianggap. Walaupun sudah dilakukan secara turun temurun. Fala ibrata biha. Fayambagi at-tafattun li hadzal amr. Maka hendaknya kita cermati perkara ini. Masalah li annaha idza istaqarrat fi uqulin nasi dhannuha sunnah. Karena kebiasaan buruk kalau tidak dirubah dan menjadi betul-betul kebiasaan, orang-orang pun menyangka bahwa itulah kebenaran. Lidarajatin annahum yudafi'una anha wa yaqulun, sampai ke derajat bahwa mereka akan membela kebiasaan buruk itu, kebid'ahan itu, sambil mengatakan guiratis sunnah. Karena kebiasaan buruk itu, bid'ah itu, penyimpangan itu, barakallahu fikum, dianggap sunnah. Ketika diajak dan diperingatkan orang, mereka akan mengatakan, oh sunnah sudah dirubah kalau begitu. Contoh sederhananya, ketika orang naik haji atau umrah, mereka akan melakukan umrah berkali-kali, bahkan setiap hari. Paham barakallahu fikum? Bahkan setiap hari. Karena memang ada orang-orang yang menyokongnya, ada orang-orang yang menyemangatinya. Bapak ada umrah, apa lagi, ayo, mumpung. Bahkan pemandunya sendiri yang mengajak aja, ayo. Kita ke tanim ulang, kita ke ijirana ulang, kita ke ini ulang. Umroh dari sana, umroh dari sana. Ketika diingatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh lebih dari satu kali dalam perjalanannya. Demikian juga para sahabat, tidak ada yang pernah melakukan umroh dua kali dalam satu kali perjalanan. Umroh cuma satu kali. Terkecuali kalau kita datang dari Indonesia, langsung misalnya umroh, barakallahu fikum, di Makkah. Kemudian ada kesempatan untuk kemana? Ke Masjid Nabawi misalnya, atau ke Jeddah, atau ke tempat mana begitu. Kemudian masuk lagi, maka silakan. Barakallahu fikum. Demikian dipatwakan oleh para ulama kita. Amma kalau dia sampai ke Mekah, dia berada di Mekah selama 8 hari, 8 kali umrah, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sahabat, tidak ada yang melakukannya. Bahkan barakallahu fikum, sebagian di antara ulama kita mengatakan dengan tegas bahwa melakukan umrah berulang-ulang dalam satu kali perjalanan, hadihi minal bid'ah, ini termasuk perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Perjalanan mereka dari Makkah ke Tan'im, kemudian kembali ke Makkah, kemudian tawaf, barakallahu fikum, itu sudah bisa mereka melakukan tawaf. Seandainya mereka jalan kaki dari hotelnya mereka ke Tan'im atau tempat halal yang lainnya, kemudian masuk ulang, itu sudah berapa kali mereka tawaf. Seandainya mereka mau melakukan tawaf sunnah, barakallahu fikum. Adapun tawaf sunnah silahkan, kapanpun dan sebanyak apapun silahkan. Pagi, siang, malam, silakan. tawaf sunnah. Apa Anda melakukan perkara ini setiap harinya, mumpung katanya. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengingatkan ini, terlalu banyak orang yang menentang. Kenapa? Karena sudah merupakan kebiasaan orang. Subhanallah. Sehingga kalau kita mau rubah, mereka mengatakan, kalau begitu tuntunan sudah dirubah, sunnah sudah dirubah. Karena ini yang ada terpatri pada diri mereka. Sehingga mereka apa? Lidarajatin annahum yudafi'una anha, sampai pada derajat mereka sangat membela kebid'ahan ini yang mereka yakini sudah menjadi sunnah. Yaquluna ghayratis sunnah. Sambil mengatakan, "Buh, sunnah kita sudah dirubah ini, tuntunan sudah dirubah." Li jahlihim bidzalik, karena kedunguan mereka. Padahal hada ala annahu yajibul mubadaratu li inkaril bid'ah wal muhdatsat. Maka atas dasar ini wajib bagi kita semuanya untuk segera mengingkari kebid'ahan dan perkara-perkara baru. Wala yajuzu sukutu anha, dan tidak diperbolehkan kita berdiam diri membiarkan kebid'ahan itu. Li'annahu idza sakata anha tawarasahan nasu wahtajju biha. Ketika tidak ada orang yang mengingatkannya, tidak ada orang yang menasihatinya, maka senantiasa dipakai, dijalankan, diamalkan sampai orang menjadikannya sebagai hujah. Ini apa turan dari dulu, so ini turan beking. Cuma orang itu udah baru kelamari belajar, pulang-pulang, so ini, boleh itu. Kenapa turan dari dulu, turan tetek moyang dari, subhanallah. Waqaluhu qalu wa mata dzaaka ya Aba Abdurrahman, hadhihi kunyatuhu radhiyallahu ta'ala. Murid-muridnya mengatakan, kapan itu wahai Aba Abdurrahman kunyahnya? Ibnu Mas'ud. Wasmuhu Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud Ibnu Ghafil Al-Hudali. Min as-sabiqin al-awwalina al-Islam, termasuk orang pertama, orang-orang pertama yang masuk Islam. Waqulu idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Beliau menjawab, fitnah itu ada kalau qurra'ukum, para qurra kalian sudah banyak tapi faqihnya sedikit. Al-fiqhu wal fahmu fi dinillahi azza wa jalla. Al-fiqh adalah pemahaman tentang agama Allah azza wa jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, may yurid lahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia paham tentang agama ini. Wa qala ta'ala, falaula anna fara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din. Baik. Kenapa tidak ada sebagian di antara kalian fahalla falaula na fara minkum, tidakkah semestinya sekelompok di antara kalian baik. Dari setiap kelompok-kelompok ada sekelompok kecil yang tinggal tidak ikut perang atau tidak keluar berperang dengan tujuan liat apakah hufiddin, untuk mereka belajar agama. Falam yakul jalla wa ala liyahfadhu aw liyaqra'u. Allah tidak mengatakan dalam ayat itu agar supaya mereka menghafal atau membaca. Tapi liat apakah, untuk mereka belajar, untuk mereka pahami, untuk mereka mengerti. Liat apakah fal madaruhuna alal fiqhi wal faham anillahi wa rasulihi. Jadi porosnya di sini adalah al-fiqh, memahami, mengilmui apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa man alladhi yahfadhu an-nusus wa yaqra'uha wa yakthuru al-mutala'a fil kutubi duna ayyafhamaha. Adapun kalau ada orang menghafal nas, menghafal Quran, menghafal hadis, membacanya dan banyak membaca kitab-kitab tanpa memahaminya, bahwa minal qurra, maka termasuk dia qurra wa laysa minal fuqaha, dan bukan termasuk faqih. Wa mithlu hadza yakthur fi akhir zaman, dan yang seperti ini banyak nanti di akhir zaman. Haitsu yakthurul qurra alladziina yahfadzuuna an-nususa wa yattali'uuna 'alal kutubi wa laysa 'indahum fiqh. Akan banyak nanti di akhir zaman orang yang menghafal nas dan membaca kitab-kitab, sementara mereka bukanlah orang-orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wa hadza kama qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'u min al-'ibad. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu al-'ilma, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, ilmu itu intiza'an, dengan satu kali cabutan, yanzi'uhu min al-'ibad, diambil dari semua hamba-hambanya. Walakin yuqbadul ilm biqabdil ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yaqba alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ketika tidak ada yang tertinggal dari seorang alim karena sudah pada mati, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka orang-orang pun memilih pemimpin-pemimpin bodoh. Pemimpin bodoh di sini hanya bodoh terhadap agama, walaupun secara akademis dia titelnya luar biasa, profesor, doktor, entah apa lagi di muka dan di belakang namanya, pebanya itu titel-titel. Tapi dia tetap dikatakan juhal ketika dia tidak paham agama. Barakallahu. Karena konteks kita adalah pembahasan tentang masalah agama dan syariat kita ini, maka setiap orang yang tidak tahu agama maka dikatakan juhal, secerdas apapun dia, seluas apapun ilmu dunianya, maka tetap dikatakan juhal, orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka yang telah dianggap dan diangkat menjadi pemimpin tapi bodoh terhadap agama atau tentang agama, dan tentunya ketika dia dijadikan tokoh, orang-orang akan bertanya kepadanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau untuk memenuhi hasrat keinginan tahuan mereka tentang sesuatu. Maka orang-orang pun bertanya kepada tokoh yang bodoh ini, fa'aftau bighairi ilmin, maka ya akhirnya dia pun karena kebodohan dia pun sembarang bicara, berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia pun sesat dan menyesatkan orang lain. Barakallahu fikum. Fadalla ala anna fuqdan al-fuqaha fil mujtama' khatarun adzim. Hadis ini menunjukkan bahwa hilangnya para fuqaha di tengah-tengah masyarakat ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Sangat-sangat berbahaya. Wa anna wujudal qurra la yakfi wa la yanfa' wa la yusmin wa la yughni min jur. Wa anna wujudal qurra, dan adanya penghafal-penghafal Quran atau orang-orang jago dalam masalah qiraah, la yakfi, keberadaan mereka tidaklah cukup. Wa la yanfa' wa la yusmin wa la yughni min jur. Barakallahu fikum. Bahkan tidak ada manfaatnya. La yusminu wa la yughni min ju, tidak menjadikan gemuk dan tidak menjadikan kenyang. Jangankan gemuk, kenyang saja enggak. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Bal yadurru li'annahum yuftuna bighairi ilm. Bahkan lebih berbahaya karena mereka akan berbicara karena dianggap hafal Quran ini, sujago ini. Kalau apa namanya MTQ, nomor satu dia. Tahu kira itu, barakallahu fikum. Tapi karena tidak ada ilmunya dan orang senantiasa haus tentang ilmu, mereka akan bertanya. Ketika yang ditanya tidak tahu, ya sementara kedudukan dia sudah berada di atas, ya mungkin mereka agak risih kalau ditanya kemudian dia mengatakan tidak tahu. Akhirnya dia memaksakan diri untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Walihada qala Allah Ta'ala fi bani Israel wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Allah menyampaikan kepada kita tentang bani Israel. Wa minhum ummiyun, dan di antara mereka bani Israel ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamun al-kitaba illa amaniya, tidak dia ketahui dari apa? Dari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, illa amani, Barakallahu alaikum. Yani illa qira'ah wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu menjalankan agamanya kecuali sekedar menyangka-nyangka, mereka-reka. Wal amani huwal qira'ah fa yaqra'una katsiran, mereka baca Taurat, Injil, walakinnahum la yafqahun, akan tetapi mereka tidak memahaminya. Barakallahu fikum. Nah ini kalau kaum muslimin tidak kembali ke ajarannya, tidak mempelajari, tidak mentadaburi Al-Quran, ya kondisinya akan sama seperti umat-umat sebelumnya. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Barakallahu fikum. Sebagaimana pembahasan yang telah kita lewati, bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu. Barakallahu fikum. Fayam bagi al-fiqhu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bitalaqqi an ahli al-ilmi wal fiqhi bi dinillah. Fayam bagi at-tafaqquh fi kitabillah, maka harus kita belajar agama ini. Belajar Al-Qur'an ini dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bitalaqqi. Dan ini harus diambil dari ulama ahlul ilm wal fiqh fi dinillah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, sebenarnya orang itu bodoh, dungu, cuma karena jago melawak, barakallahu fikum, membuat orang tertawa. Akhirnya diustadkan, diulamakan. Subhanallah. Pokoknya yang penting orang tertawa, sehingga agama hanya dijadikan bahan tertawaan. Fayam bagi tafaqqu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bitalaqqi an ahli al-ilm wal fiqh fi dinillah. Oleh hadza qala ta'ala fala ula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu. Yani safaru ila ar-rasuli wa ila al-ulama. Kenapa tidak setiap kampung, setiap kabilah ada seorang, dua orang yang keluar dari negerinya untuk mendatangi Rasulullah atau mendatangi para ulama untuk belajar. Lihat apakah hubiti. Tidak semuanya tinggal di kampungnya dan juga tidak semuanya keluar untuk jihad fisabilillah. La la ayyabuqu fi biladihim aw bi bawadihim yaqra'una al-Qur'an li'anna hadha la yakfi li'anna al-'ilma huwa al-biqh. Tidak cukup Anda bahwa Anda bisa membaca Al-Quran, tidak cukup. Anda harus mengetahui apa yang ada yang Anda baca itu. Tabarakallahu fikum. Jadi Anda harus belajar lebih. Ini adalah tuntutan wa al-Quran, li'anna hadza la yakfi. Sekedar bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis tidaklah cukup. Li'anna al-ilma huwa al-biqh. Karena ilmu itu adalah pemahaman. Wa laysa al-hifdhu faqat, dan bukan hanya sekedar menghafal, walakin al-hifdhu bi wasilatu ila al-fiqh. Dan menghafal itu adalah wasilah kepada fikih. Barakallahu fikum. Untuk Anda menjadi fakih, Anda harus menghafal banyak. Barakallahu fikum, supaya banyak pula yang Anda ingat. Sebagaimana kata Imam Ar-Rahabi, fahfaz fa kullu hafizin imamu. Silakan Anda menghafal dan mempelajari, karena setiap yang banyak hafalannya, banyak yang dipahami, banyak yang dia tahu, maka dia akan menjadi imam, dia akan menjadi tokoh biidznillah taala. Tapi lah, kita jumpa sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.